Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'. Allahumma faqihna fi dinik, wa 'allimna ma yanfa'una, warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal, wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, nuasil fi syarah kitab Dawabit al-Jarh wa Ta'dil li Syekh Abdul Aziz ibn Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullahu taala. Terakhir alhamdulillah sudah masuk dalam al-babus tsani wujuhul ta'an fir rawi pada al-faslus tsani ma yahtassu bil adalah. Sudah disebutkan dua jenis apa al-ta'an pada al-adalah sebelumnya, ya, di mana sudah disebutkan al-wajhul awal berkenaan dengan masalah riwayat atau al-kufur, ya. 6. Ya, apa khawarimul muru'ah, afwan. Khawarimul muru'ah. Kemudian yang kedua berkenaan dengan ibtida'. Berkenaan dengan ibtida'. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala pada wajah ta'an pada al-adalah yang ketiga, kata beliau al-wajhus salisu al-fisqu. Wajah yang ketiga, sisi kritikan yang ketiga pada adalah perawi adalah al-fisq. Kata beliau al-muradu bil fasiqi man urifa birtikabi kabiratin au bi israri ala saghirah. Yang dimaksud dengan fasik adalah orang yang diketahui, orang yang diketahui irtikab kabirah, melakukan satu dosa besar, au bi israr ala saghirah, atau terus menerus di atas dosa kecil. Orang yang melakukan satu dosa besar dan atau terus menerus di atas dosa-dosa kecil. 6. Orang yang melakukan atau kabirah sebagaimana yang disebutkan oleh sejumlah ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dan selainnya, ya, demikian pula juga disebutkan oleh siapa? Abu Musa Al-Hajjawi rahimahullah dalam Mandhumah Al-Kaba'ir, bahwasanya yang dimaksud dengan kabirah adalah semua dosa yang matu'ida tu'ida bin nar. Semua dosa yang diancam dengan neraka. Semua dosa yang diancam dengan neraka au bil la'nah, atau diancam dengan la'nat. Diancam dengan la'nat. Ataukah ada hukum hadnya? Ada hukum hududnya di dunia. Ini juga termasuk dhabit dari kabirah. Dan sebagian ulama lain menambahkan tambahan seperti kalimat atau semua dosa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna, maka itu juga termasuk dalam kategori dosa besar kabirah. Baik. Adapun saghirah, ya, selain daripada itu. Segala hal yang diharamkan namun tidak ada ancamannya di berupa azab di akhirat ataukah di alam kubur masalan, tidak ada ancaman berupa laknat dan tidak ada juga hukum iqabnya atau hukum hududnya di dunia. Ini saghirah, dosa kecil. Nah, yang dimaksud dengan seorang dikatakan fasik kalau dia terus menerus atau dia melakukan satu dari dosa besar, salah satu dari dosa besar, atau israr terus menerus di atas dosa kecil. Nah, dan tentunya yang dibahas, yang dimaksud di sini, ya, yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak bertobat darinya. Orang yang tidak bertobat darinya. Adapun orang yang melakukan satu dosa besar kemudian bertaubat, ya, maka ini riwayatnya diterima tentunya. Kenapa? Karena ketika dia bertaubat maka ism al-fasiq itu sudah terangkat dari dirinya. Ya, penamaan fasiq itu terangkat dari dirinya ketika dia bertaubat. Ya. Kemudian dikatakan israr ala saghira, terus menerus di atas dosa kecil. Apa yang dimaksud dengan israr? Kata para ulama, yakni dia yusirru walam yatub. Ya, sama seperti itu, ya. Jadi israr ketika dia melakukan dosa besar, dosa kecil, tidak bertobat, kemudian melakukan lagi tidak bertobat, ini namanya israr ala shagair. Ya, israr ala shagair. Adapun jika diiringi taubat, maka walaupun dosa kecilnya berulang-ulang, ya, tidak dikatakan israr. Tidak dikatakan israr kalau setiap kali dia melakukan dosa dia bertobat. Baik, ini definisi al-fasiq, man urifa birtikabi kabiratin au bi israri ala saghira. Qala rahimahullahu taala, faman dhahara fisquhu min ar-ruwati fa hadithuhu mardudun sawa'un kana fisquhu bil fi'li au bil qaul. Maka siapa saja yang nampak kefasikannya, dhahara fisquhu, dari kalangan perawi, maka hadisnya tertolak baik atau sama saja, apakah kefasikannya itu berupa perbuatan ataukah berupa ucapan, baik kefasikannya berupa perbuatan atau ucapan. Nah, ini sudah disebutkan sebelumnya, disebutkan baik kefasikannya perbuatan maupun ucapan, enggak disebutkan kefasikan berupa i'tiqad, dikarenakan itu sudah berlalu di pembahasan yang kedua kemarin, al-wajhustani, berkenaan dengan ibtida', ya. Dan sudah kita terangkan bahwasanya pas secara umum bid'ah memang masuk dalam kategori kefasikan kalau kita pandang dari kacamata syariat. Kalau kita pandang dari kacamata syariat, secara syar'an bid'ah itu masuk dalam kategori maksiat. Tapi secara istilahan dalam bab ini, dalam konteks ini, secara istilah dalam ilmu riwayah, maka ada perbedaan antara kefasikan dengan bid'ah. Ya. Sudah kita sebutkan kemarin bahwa pendapat yang paling tepat dalam masalah riwayatul mubtadi adalah makbul, diterima riwayatnya. Ya. Selama semua syarat-syarat perawi lain terpenuhi, seperti jujur, ya, dan seterusnya dari syarat-syarat perawi. Nah, adapun kefasikan, maka enggak diterima riwayatnya. Rawi yang fasik enggak diterima riwayatnya, ya. Nah, dikarenakan ada perbedaan antara al-fiskhul zahir dengan perbuatan atau dengan ucapan dengan fiskhul batin, yaitu bid'ah. Kemudian penulis rahimahullahu taala menyebutkan di Hamish pada poin nomor 5 bahwa termasuk dalam kategori minal kabair al-kadzibu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam kategori dosa besar adalah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, li hadis liqaulihi alaihi salatu wassalam, man kadzaba 'alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Namun akan disebutkan nanti pada al-wajhul khamis, disebutkan secara tersendiri kritikan pada adalah perawi adalah apa? Al-kadzib. Ya. Dan juga akan disebutkan apa? Al-ittiham bil kadzib, tertuduh berdusta. Ini al-kadzib dan muttaham bil kadzib, ini dua-duanya merupakan apa? Sebab kefasikan. Lantas kenapa disendirikan? Kata beliau, wa inna ma ufrida bidzikri fil wajhil khamis, bahwa masalah kadzib ala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan sendirian nanti pada wajah yang kelima, likaunil qadhi bihi firrawi ashadda fi hadzal fan. Karena apa? Mengkritikan terhadap seorang perawi gara-gara berdusta kepada Nabi sallallahu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini lebih parah dibandingkan kefasikan yang lain berupa ucapan atau perbuatan yang lain. Baik. Maka di sini kita bisa melihat ya, ada umum wa khusus ya, ada bentuk-bentuk umum dan khusus. 6 dalam masalah bidah, kemudian masalah kefasikan, dan dalam masalah kadzib ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelas ya, kita katakan secara syar'an maka fasik ini menghimpun semuanya. Menghimpun al-bidah dan juga menghimpun al-kadzib. Ya, kadzib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ataukah kadzib kepada orang lain. Ini masuk dalamnya fasik. Tapi kemudian para ulama membedakan antara bid'ah, kefasikan, dan al-kadzib. Ya. Ada tiga perbedaan yang dibedakan. Walaupun secara syar'an ini semuanya masuk dalam penamaan fisq. Ya. Namun dalam fan ini, dalam istilah ini, dalam pembahasan mustalahul hadis, ya, tiga perkara ini dibedakan. Ya. Dalam mustalahul hadis tiga perkara ini dibedakan. 6. Fan. Sudah ya, jadi ini tiga perkara dibedakan oleh Nabi sallallahu dibedakan oleh para ulama. Adapun bid'ah, maka dia dikatakan fiskun batin dan memiliki hukum tersendiri. Sebagaimana al-kadzib fi hadisin nabawi, fi hadisin nabi, atau kadzib kepada fi kalamil adi, pada ucapan keseharian, ini juga memiliki hukum yang berbeda dengan kefasikan. Ya. Di antara sisi perbedaannya sebagaimana akan diterangkan nanti adalah dalam masalah hukumnya. Orang yang melakukan kefasikan, orang yang melakukan kefasikan secara normal ya fasik-fasik. Nah, sementara berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian ulama ada yang sampai mengkafirkan. Sebagian ulama ada yang sampai mengkafirkan. Kemudian perbedaan yang lain bahwasanya orang fasik kalau bertobat sudah diterima riwayatnya. Orang fasik kalau bertobat diterima riwayatnya. Sementara orang yang pernah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia bertaubat maka ada khilaf dalam masalah diterima tidaknya riwayatnya. Jelas ya? Karena itulah tatkala al-kadzib ala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu asyad, lebih kuat, lebih parah ya dibandingkan kefasikan secara umum, di mana lebih parahnya dari dua sisi. Yang pertama adalah bahwa ada khilaf dalam masalah diterima taubatnya atau tidak, dan yang kedua bahkan sebagian ulama mengkafirkan orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disendirikanlah al-kadzib ini ya, disendirikan dari bentuk apa, dari bentuk al-fisku. Jelas sampai sini? Baik, wallahu alam bisawab. Summa qala rahimahullahu taala, hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang fasik dinamakan munkar. Kata beliau, wa yusamma hadithuhu bil munkar. Ya. Wa yusamma hadithuhu bil munkar. Hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang fasik dinamakan hadis tersebut munkar. Ya. Ala ra'i, ini kalam Ibnu Hajar ya dalam Nukhbatul Fikar, dalam Nuzhatun Nadhar. Kata beliau, wa yusamma hadithuhu bil munkar ala ra'i man la yashtariqu fil munkari wuqu'al mukhalafah. Ya, dinamakan dia munkar menurut pendapat ulama yang tidak mempersyaratkan mukhalafah dalam al-munkar. Ya. Sudah dipelajari tentunya dalam kitab-kitab sebelumnya bahwasanya al-munkar di kalangan ulama itu ada dua itlaqat. Ya. Ada munkar an-nakara, ya. Ada munkar bisababi al-mukhalafah, dan ada munkar bisababi at-tafarrud. Ada munkar dikarenakan al-mukhalafah, dan munkar menurut atau disebabkan oleh at-tafarrud, dan dua-duanya digunakan oleh para ulama. Ya, dua-duanya diitlakan oleh para ulama. Jelas sampai sini? Ya. Makanya kata beliau, hadis yang di dalam sanadnya ada yang fasik, maka hadisnya dinamakan munkar menurut ulama yang tidak mempersyaratkan mukhalafah pada al-munkar, yakni munkarnya gara-gara tafarrud. Kemudian beliau menjelaskan dua itlaqat di kalangan ulama, fa inna lil munkari itlaqaini huma. Ya, karena kata munkar, hadis munkar di kalangan ulama itu ada dua itlaq, ada dua penggunaan, dan ini bukan termasuk khilaf ya, ini bukan termasuk khilaf, ini dua-duanya mustalah. Dua-duanya apa? Mustalah di kalangan ulama, istilah di kalangan ulama, dan tidak bisa dirojihkan bahwasanya yang benarnya munkar itu adalah karena mukhalafah atau munkar itu karena tafarud. Enggak bisa dikuatkan salah satunya, karena ini kedua istilah ini musta'mal di kalangan ulama, di kalangan muhaddisin. Dipakai keduanya di kalangan muhaddisin. Jelas sampai sini? Iya. Dan ini sudah sering berulang ya, bahwa penggunaan mustalah di kalangan ulama mutaqaddimin itu ausa di kalangan dibandingkan penggunaan suatu istilah di kalangan mutaakhirin. Di kalangan mutaakhirin mereka lebih kalau kita katakan ketat ya, atau lebih banyak mustalahatnya. Ya. Dua perkara yang sama di kalangan ulama mutaqaddimin, atau dua perkara yang berbeda namun disamakan namanya di kalangan mutaqaddimin, maka ulama mutaakhirin membedakannya dan memberikan nama untuk masing-masing jadi jenis hadis tersebut. Nah, sama seperti di sini, munkar di kalangan ulama mutaqaddimin itu kadang mereka itlakan untuk karena tafarrud, kadang mereka itlakan untuk mukhalafah. Adapun di kalangan mutaakhirin kemudian mereka membagi, ya, munkar di hadis yang dikarenakan tafarrud ini munkar hadis yang ada mukhalafah di dalamnya maka dinamakan seperti ini. Itu pun mukhalafahnya berbeda lagi. Apakah mukhalafah itu do'if atau mukhalafah dari rawi yang makbul? Kalau do'if dikatakan mungkar, kalau yang makbul dikatakan syadz. Ya, sebagaimana telah berlalu dalam kitab-kitab sebelumnya. Kata beliau rahimahullah, di kalangan ulama ada dua itlaq. Ada itlaqan di kalangan ulama, ya, dari kata al-munkar. Yang pertama, huma, awalan, ma tafarrada bihi dha'ifun la yahtamilu dha'fuhu li fisqihi aw fuhshi ghalatihi aw kasrati ghaflatihi. Yang pertama, ada hadis kadang dikatakan munkar ketika ada seorang perawi dhaif yang tafarrud. Di mana kedhaifannya ini imma dikarenakan dia fasik atau parah, ya, kesalahannya atau banyak goflahnya. Yani rawinya ini dhaif, ya, rawinya ini apa? Dhaif jiddan. Jadi bukan cuma sayyul hifzi, bukan cuma sayyul hifzi, bukan cuma kasratul auham, bukan. Ya. Tapi ini dhaif yang parah hafalannya, dhaifun jiddan, ataukah dia fasik. Nah, ketika ada seorang perawi yang fasik tafarrud, maka hadisnya dikatakan mungkar. Ketika ada rawi yang dhaif jiddan, dia tafarrud, maka hadisnya dikatakan mungkar. Iya. Baik, ini sebagaimana disebutkan juga oleh siapa? Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam Al-Muqidah. Baik, itlaq yang kedua adalah ma rawahu dhaifu mukhalifan man huwa awsaqu minhu aw jam'an min as-siqat. Nah, ini mungkar yang mempersyaratkan adanya mukhalafah. Ya. Hadis mungkar juga diitlakan untuk riwayat perawi yang dhaif yang menyelisihi rawi yang lebih awsaq, lebih siqah dibandingkan dirinya, yakni aula minhu. Yang lebih aula minhu, lebih utama dibandingkan dirinya, au jam'an min as-siqat, atau menyelisihi jumlah perawi yang lebih banyak. Menyelisihi jumlah perawi yang lebih banyak. Baik, ini kritikan dikarenakan al-fisqu. Jadi hadisnya dinamakan al-munkar. Hadisnya dinamakan al-munkar. Baik, kemudian qala rahimahullah al-wajhur rabi' at-tuhmatu bil kadzib. Tuduhan berdusta. Kapan seorang perawi dikatakan muttaham bil kadzib? Dan adanya tuhma bil kadzib sebagai salah satu sebab kritikan pada adalah perawi ini menunjukkan bagaimana ikhtiatnya, kehati-hatian yang tinggi dari para ulama. Mereka tidak hanya menolak riwayat orang-orang yang sudah pasti dia kadzab, sudah pasti dia melakukan pemalsuan hadis, tapi juga penolakan tersebut mereka tujukan kepada siapa-siapa saja yang punya potensi berdusta, yang tertuduh berdusta. Ya, ini menunjukkan kehati-hatian mereka. Bahkan, ya, kedustaan yang mereka jadikan alasan untuk menolak riwayat seorang perawi bukan hanya berkenaan dengan diri Nabi SAW, hadis Nabawi, tapi juga pada ucapan keseharian. Mereka jadikan itu sebagai indikator, sebagai qarinah untuk menolak riwayat dia dalam hadis Nabawi. Ini menunjukkan tingginya kehati-hatian para ulama dalam menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau rahimahullah, al-wajhur rabi at-tuhmatu bil kadzib. Yattajihu al-ittihamu bil kadzib ila rawi fi halatain. Seorang perawi dikatakan tertuduh berdusta pada fi halatain. Ya. Bukan fi halatain seharusnya dikatakan misalnya fi ihda halatain, pada salah satu dari keduanya. Jadi karena tidak mesti harus terkumpul dua-duanya baru dikatakan muttaham bil kadzib. Jelas ya? Tapi cukup salah satunya. Jadi yattajihu al-ittiham bil kadzib ila rawi fi ihda halatain, seharusnya begitu. Pada salah satu dari dua keadaan. Karena kalau dikatakan fi halatain, terkesan harus dua-duanya berkumpul. Yani salah satu dari dua keadaan ini kapan seorang perawi pada dirinya terdapat salah satu dari dua keadaan ini, maka ini sudah cukup untuk memvonis dia sebagai rawi yang muttaham bil kadzib. Yang pertama, huma awalan ayyatafarrada ar-rawi bi riwayati ma yukhalifu usuluddin wa qawaidahul 'ammah. Idza lam yakun fil isnadi man yuttahamu bidzalika ghairuhu. Kata beliau, keadaan yang pertama adalah ketika ada ketika seorang perawi bersendirian meriwayatkan suatu matan hadis, di mana matan hadisnya ini menyelisihi dasar apa usul din, menyelisihi usul din. Ini perkara-perkara yang maklum fid din bil darurah, ya, perkara-perkara yang mutawatir dalam agama, wa qawaidahul ammah, ya, kaidah-kaidah umum dalam syariatul Islam yang baku, ya, yang tidak ya, tidak berubah-ubah. Dia menyelisihinya, matan hadis yang diriwayatkan menyelisihi dasar-dasar agama yang sifatnya maklum minad din bil darurah atau yang sifatnya mutawatir. 6. Dan dia tafarrud dengannya, tidak ada perawi lain yang meriwayatkan matan itu kecuali dia, dan di dalam sanad itu tidak ada orang yang bisa tertuduh selain dirinya, maka apa? Dia dikatakan muttaham bil kadzib. Baik. Misalnya ada sebuah hadis. Hadis ini gharib jalannya. Ya. Hadis ini apa? Gharib. Hanya datang dari satu jalan. Kemudian matan hadisnya menyelisih syariat. Misalnya di dalamnya ada bentuk tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Ataukah misalnya di dalamnya ada hal-hal yang bertentangan dengan hadis-hadis yang mutawatir. Ataukah bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan kaidah-kaidah umum dalam syariat. Misalnya maksumnya para nabi dari dosa besar, masalan. Ya. 6. Larangan mencela para nabi. Ya, maksumnya para malaikat dari dosa. Ini kan perkara-perkara yang sifatnya maklum fid dini bid darurah, ya, kawaid amma dalam syariat. Kemudian ada sebuah tuh hadis matannya menyelisih itu. Dan jalannya gharib, cuma satu jalan. Cuma satu sanad itu tok. Dan ketika kita cek rawi-rawinya, rawi-rawinya semuanya bersih. Semua rawinya antara siko, soduk, cuman dia satu-satunya orang yang doif dalam sanad. Artinya kalau kita mau ini hadis jelas-jelas palsu ini. Secara matan itu jelas palsu. Jelas sampai sini bertentangan dengan kawaid amma dalam syariat. Nah, setelah kita mengetahui bahwa ini hadisnya palsu, kita mau meletakkan siapa yang salah dalam hadis ini, siapa yang memalsukan hadis ini, siapa yang berdusta dalam hadis ini. Nah, ketika kita mengecek sanad-sanadnya, semua rawi-rawinya, maaf, ketika kita mengecek semua rawi-rawi dalam sanad tersebut, ternyata semua perawinya antara thiqah dengan shaduq kecuali satu orang. Hanya satu orang di situ dia rawi yang dhaif. Dan dia bukan pendusta, dia dhaif. Cuman tidak ada orang yang bisa dituduh kecuali dia. Ya, itu mana kalimat ini? Idza lam yakun fil isnadi may yuttahamu bidzalika ghairu. Tidak ada rawi lain yang masuk akal, ya, yang bisa dituduh untuk bahwa dia lah yang memalsukan hadis kecuali rawi tersebut. Kenapa? Karena cuman dia yang dhaif dalam sanad. Yang lainnya bersih sanadnya. Rawi-rawi lain bersih. Jelas ya? Nah, dalam keadaan seperti ini, kita tidak katakan dia kadzab karena tidak ada bukti dia berdusta. Tidak ada bukti dia berdusta. Tidak pernah kita dapati dia berdusta dalam hadis Nabawi. Tidak bisa kita katakan fulan yada'ul hadis. Tidak bisa kita katakan dia kadzab. Tapi kita katakan dia fulan muttaham bil kadzib. Kenapa? Hadis ini yang jelas-jelas palsu matannya, jelas-jelas bertentangan dengan agama matannya, cuma datang dari jalurnya dia, dan cuma dia rawi yang paling parah dalam sanad. Walaupun dia cuma dhaif, tapi yang lainnya thiqah dengan shaduq. Nah, maka orang ini yang layak disematkan padanya muttaham bil kadzib. Jelas sampai sini? Ini maksud dari ucapan penulis rahimahullah di sini. Qala al-Hafiz Adz-Dzahabi rahimahullah, Ahmad ibnu Muhammad ibni Ahmad ibni Yahya la a'rifuhu. Saya tidak mengenal rawi ini. Lakin rawa'anhu Syekhul Islam al-Harawi khabaran maudhu'a wa rawatuhu siwahu thiqatun fahuwa al-muttahamu bihi. Hanya saja Syekhul Islam Al-Harawi meriwayatkan suatu hadis maudhu. Perhatikan, sudah dipastikan matannya maudhu. Dia meriwayatkan hadis maudhu darinya, dari Ahmad ibn Muhammad ini. Ya, warwatuhu siwahu thiqat. Sementara semua perawi lain dalam sanad thiqah. Fahuwa al-muttahamu bihi. Maka hanya dia yang bisa dituduh apa? Memalsukan hadis tersebut. Taib, ini keadaan yang pertama. Jadi kita ulangi, keadaan yang pertama dari rawi yang bisa dikatakan muttaham bil kadzib adalah ketika ada suatu hadis, ya, matannya jelas-jelas palsu ini, matannya jelas-jelas palsu, bertentangan dengan agama. Ketika kita cek sanadnya, ternyata semua sanadnya bagus kecuali si fulan, hanya dia yang parah keadaannya. Dan hadisnya ini cuma datang dari jalan itu kok. Ya, maka menyematkan, ya, ataukah mengatakan fulan yang muttaham bil kadzib itu lebih aula dibandingkan menuduh, ya, kepada rawi-rawi siqat ataupun soduk yang lain. Ya, hanya dia sendiri yang dhaif dalam sanad, maka dia dikatakan muttaham bil kadzib. Ini keadaan yang pertama seorang perawi syah atau boleh dihukumi muttaham bil kadzib. Kemudian yang kedua, perhatikan sebelumnya, walaupun para ulama seperti yang kita sudah sebutkan tadi, walaupun para ulama punya tingkat kehati-hatian yang tinggi sehingga mereka tidak hanya menolak rawi yang kadzab tapi juga menolak perawi yang muttaham bil kadzib, sekedar muttaham juga ditolak walaupun sudah dipastikan dia berdusta, tapi bersamaan dengan itu para ulama tetap menjaga lisan mereka, ya, tidak terjun dalam, ya, membicarakan kehormatan saudaranya ketika tidak ada bukti yang nyata. Ya, walaupun matannya jelas-jelas palsu, tapi asalnya dia tidak dikenal sebagai seorang kadzab, maka mereka tidak mengitlakkan katanya padanya kadzab. Mereka hanya mengatakan fulan al-muttaham bil kadzib. Dia tertuduh berdusta. Kenapa? Ya, semua indikasi mengarah kepadanya. Tapi bersama dengan itu mereka tetap tidak mengatakan sudahlah, jelas-jelas dia yang berdusta, kita katakan saja fulan kadzab. Enggak usah pakai ittiham di itu. Ya, tidak, tetap mereka menggunakan kata ittiham bil kadzib untuk apa namanya? Tetap menjaga, ya, untuk tetap apa? Tetap menjaga kehormatan saudaranya. Yani dia muttaham bil kadzib dan itu statusnya berbeda dengan yang sudah dipastikan dia kadzab. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian keadaan yang kedua. Kondisi yang kedua di mana seorang perawi dikatakan muttaham bil kadzib. Ayu arafa anhu al-kadzibu fi kalamihi wa in lam yadhhar minhu wuqu'u dhalika fil hadis an-nabawi. Naam. Keadaan yang kedua ayu arafa anhu al-kadzib fi kalamihi. Dia diketahui bahwa dia biasa berdusta, yakni fi kalamihi al-adi, pada ucapan kesehariannya. Pada ucapan keseharian dia diketahui berdusta. Walaupun wa illam yadhhar minhu, walaupun tidak nampak darinya kedustaan tersebut dalam hadis nabawi. 6. Ini keadaan yang kedua. Ini ada seorang perawi yang dia ini tidak pernah didapati berdusta dalam hadis nabawi, tapi dia pernah berdusta dalam ucapan sehari-hari. Nah, maka ini juga dikatakan muttaham bil kadzib. Kenapa muttaham bil kadzib? Karena tidak ada jaminan dia tidak berdusta pada hadis nabawi. Walaupun tidak pernah kedapatan atau tidak pernah diketahui, namun ittiham bil kadzib atau ketika dia berdusta dalam ucapan kesehariannya, apalagi kalau dia punya dia terbiasa dengannya, maka itu bisa dijadikan indikator bahwa ada kemungkinan dia juga kalau begitu bisa berdusta dalam hadis nabawi. Ya, bisa berdusta dalam hadis nabawi. Maka itu menjadikan dia muttaham. Ya, menjadikan dia apa? Muttaham bil kadzib. Ya, tertuduh berdusta. Kalau pada ucapan keseharian saja dia berdusta, maka ada kemungkinan, walaupun tidak bisa dipastikan, ya, ada kemungkinan dia juga berdusta pada hadis nabawi. Nah, karena adanya kemungkinan inilah mereka tidak mengitlakkan padanya kadzab, namun dikatakan padanya muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta dalam hadis nabawi walaupun tidak pernah didapati. Namun tuduhan ini sangat beralasan dikarenakan dia biasa berdusta pada ucapan kesehariannya. Jelas ya? Qala rahimahullah wa hadisul muttaham bil kadzib yusammal matruk. Hadis dari seorang perawi yang muttaham bil kadzib, hadisnya dinamakan matruk. Ya, hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang muttaham bil kadzib, ini dikatakan matruk. Baik, wallahu alam bisawab. Ini selesai wajah yang keempat, yakni at-tuhmatu bil kadzib. Tsumma qala rahimahullahu taala al-wajhul khamis. Ini sisi yang kelima, Ya, sisi yang kelima dari kritikan terhadap adalah perawi. Qala rahimahullahu taala al-kadzib, kedustaan. Ya, yang dimaksud dengan al-kadzib dalam pembahasan ini adalah al-kadzib fil haditsin nabawi. Kenapa? Karena al-kadzib fi kala fil kalamil adi, kadzib pada ucapan keseharian itu masuk dalam pembahasan muttaham bil kadzib sebelumnya. Kata beliau al-muradu bil kadzibi fil haditsin nabawi, yang dimaksud dengan kadzib dalam hadis nabawi adalah ayyaru ya rawin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqulhu wa lam yaf'alhu wa lam yuqirrahu muta'ammidan lidzalik. Yang dimaksud dengan kadzib dalam pembahasan ini adalah seorang perawi meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah beliau sabdakan, atau meriwayatkan perbuatan yang beliau tidak pernah lakukan, atau meriwayatkan sunnah takririyah yang beliau tidak pernah takrir. Dia tahu itu dusta, dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan mengucapkan itu, namun sengaja dia menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ammidan lidzalik. Ya, muta'ammidan lidzalik, sengaja. Baik. Ini menunjukkan sebelumnya beliau sudah mentaksis, ya. Beliau sudah mengarahkan bahwa yang dimaksud dengan al-kadzib di sini adalah al-kadzibu amdan. Al-kadzib amdan. 6. Dan ini perkara yang penting. Bahwa yang dimaksud dengan kadzib di sini adalah kadzib amdan. Dia sudah yakin Nabi SAW tidak mengucapkannya, dia tetap nisbatkan kepada Nabi SAW. Ini kadzib amdan. Dia tahu Nabi SAW tidak pernah melakukannya, tapi tetap dia nisbatkan itu kepada Nabi SAW amdan, dengan sengaja. Dan ini qaid yang penting, yakni qaid amdan di sini, muta'ammidan. Dikarenakan kadzib itu ada dua bentuk. Ada kadzib yang amdan dan ada kadzib yang ghairu amdin. Ada kadzib yang disengaja dan ada kadzib yang tidak disengaja. Adapun kadzib yang tidak disengaja, maka semua perawi pasti melakukannya. Kadzib yang ghairu amdin itu bermakna al-khata. Kadzib ghairu amdin itu apa? Yang dimaksud dengannya adalah al-khata, kesalahan. Dan semua perawi pasti salah. Ya. 6. Qad yukhthi'u thiqah. Rawi bagaimanapun thiqahnya pasti punya kesalahan dalam hafalan. Enggak mungkin tidak. Semua perawi-perawi thiqat dari kalangan a'immah, mereka punya hadis-hadis gharaib. Mereka punya gharaib. Gharaib Malik ada, ya. Dan juga para a'immah yang lain, mereka punya hadis-hadis yang mereka salah di dalamnya. Maka kalau yang dimaksud dengan al-kadzib ghairu amdin, kadzib tidak sengaja, yakni khata, maka semua perawi melakukan ini. Tidak ada perawi yang lepas dari yang namanya kadzib ghairu amdin. Ya, di mana dia meriwayatkan suatu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sabdakan, namun dia meriwayatkannya karena dasar apa? Kesalahan hafalan. Salah hafal, bukan karena sengaja. Ya. Dia tidak ada niat betul-betul dia tidak mengatakan, meyakini dalam hatinya bahwa ini bukan sabda Nabi, tapi kemudian dengan sengaja dia disebutkan. Enggak. Dia menisbatkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dugaan besar dia seperti itu. Ternyata salah. Jelas sampai sini? Maka kalau yang dimaksud dengan al-kadzib ghairu amdin yang bermakna al-khata, maka semua perawi melakukan kesalahan, dan tentunya bukan itu yang dibahas di sini. Bukan itu yang diinginkan di sini. Yang diinginkan di sini adalah al-kadzib amdan. Al-kadzib amdan. Sudah jelas dia sudah tahu dengan keyakinan dia sendiri bahwa ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap dinisbatkan secara sengaja. Ini yang dimaksud dengan al-kadzib di sini. Wal kadzab, siapa itu al-kadzab? Man kadzaba 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ammidan walau marratan wahidah. Yang dimaksud dengan kadzab di sini adalah orang yang pernah berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja walaupun satu kali. Ya. Yeah. Didatangkan dalam bentuk apa? Sighah mubalaghah. Fa'al kadzab, untuk menunjukkan bahwasanya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun satu kali itu kabira minal kabair. Ya, bahkan min a'zamil kabair, min akbaril kabair, al-kadzib 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam walau marratan wahidah. Karena itulah didatangkan dalam bentuk sighah mubalaghah, kadzab. Walaupun cuma satu kali. Dikarenakan al-kadzib 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ini termasuk dalam kategori min akbaril kabair. Baik. Qala rahimahullahu taala wa haditsul kadzabi yusammal maudhu. Dan hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang kadzab, ini dinamakan maudhu. Dinamakan apa? Maudhu. Baik. Perhatikan di Hamish nomor 2, ketika beliau mengatakan bahwasanya suatu hadis ya. Terputus. Afwan, ini jaringannya dari semalam ini kurang bagus. Saya nggak tahu kenapa. Baik. Ketika dikatakan bahwasanya hadis yang di dalam sanadnya ada rawi yang kadzab dinamakan maudhu, maka ini yang dimaksud dengannya adalah hukum umum, penamaan umum. Kita lihat dulu kata beliau rahimahullah dalam Hamish nomor 2. Al-hukmu 'alal hadisi 'ala haditsil kadzab bil wada' innama huwa bi tariqi dhanni al-ghalib la bil qata'. Menghukumi suatu hadis, suatu hadis seorang kadzab, menghukuminya dengan wada', yakni hadisnya maudhu, ini mimbab dhannul ghalib la bil qata', enggak dipastikan 100% bahwa itu hadis palsu. Kenapa? Idqad yasduqul kadzub, karena bisa jadi ada seorang pendusta yang jujur. Lakin ya ahli ilmi bil hadithi malakatun qawiyatun yumayyizuna biha dhalik, hanya saja para ulama memiliki malakah yang kuat yang bisa membedakan antara ini dan itu. Apa maksudnya ini? Maksudnya terkadang ada suatu hadis, dan ini bisa kita temukan dalam takhrijat para ulama, dalam takhrij Syalbani, dalam takhrij Syalbani saya kira bisa didapatkan ini. Nah, dalam beberapa tempat kami sendiri pernah melihat di mana Syekh Albani rahimahullahu taala menghukumi suatu hadis yang di dalam sanadnya ada kadzab, tapi beliau tidak katakan hadisnya maudhu. Beliau tidak katakan apa hadisnya maudhu, padahal dalam sanadnya ada kadzab. Kenapa? Karena matan hadisnya sejalan dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, matan hadisnya sejalan dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, ini bukan berarti hadis maudhu ini dikuatkan dengan hadis sahih, enggak sama sekali. Ya, maudhu ya maudhu, tetap. Ya, ini hadis yang dalam sanadnya ada kadzab, ya sudah, tidak tertolong. Cuman berhubung matannya sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Ya. Sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, sejalan dengan hadis-hadis sahih, maka terkadang para ulama tidak katakan ini hadisnya maudhu, walaupun di dalam sanadnya ada kadzab. Walaupun dalam sanadnya ada apa? Ada kadzab. Tapi mereka tidak mengatakannya maudhu berhubung matannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan banyak hadis-hadis yang sahih. Nah. Jelas sampai sini? Kalaupun mereka menghukumi hadis tersebut maudhu, maka itu mimbab zonnil ghalib, dugaan besar, bukan bil qata, bukan memastikan bahwa tidak mungkin Nabi bersabda demikian. Enggak. Kenapa? Karena matannya sesuai dengan apa? Banyak hadis-hadis sahih. Nah, maka ketika dikatakan hadis yang di dalam sanadnya ada kadzab, itu dikatakan maudhu, iya, ini hukum umum seperti ini. Ini hukum umum. Ini zonnul ghalib. Nah, dikatakan apa? Hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Nah, dan ini bisa kita katakan pasti kalau matannya juga bertentangan dengan perkara-perkara yang maklum fiddini bidarurah. Kalau ada hadis di dalam sanadnya ada kadzab. Ya, ada hadis di dalam sanadnya ada kadzab. Kemudian matannya pun bertentangan jelas-jelas dengan agama, maka ini bisa kita katakan ini jelas palsu. Ya, ini maudhu jelas. Bila syak. Ya. Jelas sampai sini. Namun terkadang ada suatu hadis yang di dalam sanadnya ada rawi kadzab, tapi matannya sejalan dengan banyak hadis-hadis sahih. Maka di sini terkadang para ulama tidak mengatakan itu maudhu, tapi mereka menggunakan istilah yang lain. Ya, misalnya mereka mengatakan ini hadis apa? Ini hadis matruk. Cukup dikatakan matruk, enggak dikatakan apa? Maudhu. Iya. Nah. Jelas ya? Kenapa? Qad yasduqul kadzub. Karena sependusta, bagaimanapun pendustanya seorang perawi, dia pasti punya hadis-hadis yang dia benar padanya. Tidak ada kadzab itu semua 100% hadisnya salah semua, enggak ada. Jelas ya? Pasti dia punya hadis-hadis walaupun satu biji ya, dia punya hadis yang bagus di situ. Nah, maka ketika matannya sejalan dengan hadis-hadis yang lain, apalagi banyak hadis-hadis sahih yang sejalan dengannya, terkadang para ulama hanya mengatakan ini hadis matruk dan tidak mengatakan maudhu ya, walaupun dalam sanadnya ada kadzab. Jelas sampai sini? Nah, wallahu taala alam bisawab. Summa qala rahimahullahu ta'ala, dan demikian pula sebaliknya. Terkadang dalam sanad tidak ada rawi kadzab, tapi mereka mengatakan ini hadis maudhu. Kenapa? Matannya jelas-jelas bertentangan dengan agama. Matannya jelas-jelas bertentangan dengan agama. Terkadang ada rawi atau ada hadis yang matannya jelas-jelas bertentangan dengan agama, namun dalam sanadnya tidak ada kadzab. Ya. Tidak ada kadzab. Maka itu tidak mencegah mereka untuk mengatakan bahwa ini hadis maudhu. Kenapa? Matannya jelas-jelas bertentangan dengan agama. Walaupun dalam sanadnya tidak ada apa? Tidak ada kadzab. Jelas ya? Maka di sini para ulama punya malakah. Punya malakah untuk membedakan ini dan itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian beliau membawakan satu permasalahan yang penting yang apa dibahas oleh para ulama, hukum riwayat at-ta'ib min al-kadzibi muta'ammidan fi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum riwayat orang yang sudah bertaubat dari berdusta dengan sengaja pada hadis Nabawi? Adapun bertaubat dari dusta dari ucapan keseharian, ini masuk dalam pembahasan sebelumnya ya. Bahwa muttahim bil kadzib, kalau dia taubat ya diterima riwayatnya. Kalau dia taubat dari ucapan keseharian, apa dusta dalam ucapan keseharian. Adapun kalau dia pernah berdusta dalam hadis Nabawi kemudian dia taubat, nah apa hukumnya? Ikhtalafal ulama'u fi qabuli riwayat at-ta'ibi min al-kadzibi fil haditsin nabawi ala qaulain. Ada dua pandangan di kalangan ulama. Huma, yang pertama qaul Imam Ahmad wa Abi Bakar al-Humaidi wa Abu Bakr al-Humaidi wa Abi Bakr as-Sayrafi rahimahumullahu taala. Pandangan mereka la tuqbalu riwayatuhu abadan wa in hasunat taubatuh. Enggak diterima ya riwayatnya selama-lamanya walaupun taubatnya bagus. Ya, ini walaupun dia betul-betul jujur. Iya, walaupun dia betul-betul jujur. Baik. Di antara contoh yang rawi seperti ini disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Hamish di bawah nomor 3, Ahmad ibn Ubaidillah Abul Izz ibn Kadish masyhur min syuyukh ibn Asakir. Aqarra biwad'i haditsin summa taba wa anab. Ya, dari guru-gurunya Ibnu Asakir, termasuk gurunya Ibnu Asakir, dia mengakui pernah meletakkan membuat satu hadis palsu kemudian bertaubat. 6. Baik. As-Sakhawi rahimahullahu taala berkata, masuk dalam kategori yultahaqu bil amdi man akhta'a wa sammama ba'da bayani dzalika lahu mimman yasiqu bi ilmihi mujarrada inad. Kata As-Sakhawi rahimahullahu taala, masuk dalam kategori, termasuk dalam kategori sengaja berdusta adalah orang yang tadinya akhta'a, yakni asalnya dia tidak sengaja berdusta. Salah hafal awalnya. Tapi kemudian dia keras kepala tetap bertahan pada kesalahannya setelah dijelaskan oleh orang yang terpercaya ilmunya, sehingga dia tetap menolak mujarrawinat, murni hanya keras kepala tok. Nah, ini juga penting. Terkadang ada seorang perawi yang dia asalnya dia kadzib ghairu amdin, dia kadzib tapi tidak sengaja karena salah hafal, kemudian ketika diingatkan dibawakan bukti-bukti bahwa dia salah, tetap ngeyel dia, ngotot dia. Ya, sudah jelas-jelas dia salah tetap dia ngotot. Maka ini bisa diikutkan ke dalam bentuk al-kadzib amdan, kata Sakhawi rahimahullah. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa amma man kadziba alaihi sallallahu alaihi wasallam fi fadailil a'mal mu'taqidan an hadza la yadur, summa arafa dararahu fataba, fa dhahiru kama qala ba'dul mutaakhirin qabulu riwayatihi. Wa kadza man kadzaba daf'an li dararin yalhaquhu min aduwin wa taba minhum. Ya. Kemudian As-Sakhawi rahimahullah menyebutkan dua bentuk kadzib yang diterima, kadzibnya. Apa yang diterima kalau dia taubat maksudnya? Yaitu orang yang Adapun yang berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam fadhailul amal, di mana awalnya dia meyakini bahwa itu tidak ada masalah, karena ini mendukung agama, fadhailul amal, membuat orang rajin beribadah, tidak masalah. Kemudian summa arafa dararahu, kemudian setelah itu belakangan dia mengetahui bahayanya hal tersebut, fataba, lantas dia bertobat, maka yang zahir diterima riwayatnya. Ya. Demikian pula diterima riwayatnya orang yang taubat dari dusta, kalau dustanya itu dia lakukan untuk mencegah mudarat dari musuh, ya, agar tidak menimpa dirinya, ya, tidak menimpa dirinya. Taib, ini juga diterima taubatnya, kata As-Sakhawi rahimahullahu taala. Taib, ini apa namanya, sebelum masuk di khilaf, ya, jadi beliau sebutkan apa-apa yang mulhak kepadanya dan apa-apa yang dikecualikan. Nah, kita kembali kepada khilaf ini. Jadi pendapat yang pertama dari pendapat Imam Ahmad Al-Humaidi dan As-Sairafi mengatakan bahwa riwayat itu At-Taib min al-Kadzib itu la tuqbal abadan wa in hasunat taubatu. Kata As-Sairafi rahimahullah, qala As-Sairafi rahimahullah, kullu man asqatna khabarahu min ahli an-naqli bi kadzibin wajadnahu alaihi lam na'ud liqabulihi bi taubatin tabhar. Kata beliau, semua orang yang kami tolak riwayatnya, ya, dikarenakan dia berdusta, yang kami dapati dia jelas-jelas berdusta, maka kami tidak akan kembali menerima riwayatnya walaupun dia menampakkan taubat. Ya, walaupun dia menampakkan taubat. Jelas, ya? Ya, dan Al-Iraqi rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kadzib di sini adalah pada hadis. Kata Al-Iraqi, "Adh-dhahir anna Sayrafiya innama arada al-kadzib bil hadis, fil hadis, bidalili qawlihi min ahli naql." Ya. Bukan kadzib dalam ucapan keseharian. Adapun ucapan keseharian, dia kadzib dalam ucapan keseharian, kalau dia taubat diterima taubatnya, diterima riwayatnya. Ya. Yang dimaksud dengan As-Sairafi oleh As-Sairafi di sini, kata Al-Iraqi, adalah kalau dustanya dalam hadis nabawi dengan bukti ucapan beliau min ahli naql. Jelas, ya? Baik. Ini mazhab yang pertama. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, An-Nawawi rahimahullah mengkritisi mazhab yang pertama ini, walam ara dalilan li mazhabi haula. Saya tidak mengetahui ada satupun dalil, ya, bagi mazhab pertama ini. Wa yajuzu ay wajjaha bi anna dhalika ju'ila taghlidan wa zajran balighan anil kadhibi alaihi sallallahu alaihi wasallam li'idami mafsadati. Fa innahu yasiru syar'an mustamirran ila yaumil qiyamah bi khilafil kadhibi ala ghairihi wasyahada. Fa inna mafsadatahuma qasiratun wa laysat amma. Dan mungkin ditaujih kepada mazhab yang pertama ini, mungkin bisa diarahkan bahwa mazhab yang pertama ini menolak riwayatnya orang yang bertaubat secara walaupun baik taubatnya, bisa diarahkan bahwa mungkin yang mereka inginkan adalah taglid, yakni sebagai bentuk hukuman untuk memberikan efek jera, ya, wa zajran baligha, ya, hukuman yang keras kepada orang yang berdusta kepada Nabi atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena besarnya mafsadatnya. Ya. Jelas, ya? Kenapa? Karena hadis yang palsu itu bisa menjadi syariat yang mustamirran, bisa berubah menjadi syariat yang terus-menerus sampai hari kiamat. Berbeda dengan berdusta atas nama selain Nabi atau berdusta dalam persaksian karena mafsadatnya mafsadatnya qasirah, terbatas, tidak bersifat umum. Beda dengan hadis palsu diamalkan oleh banyak orang. Baik, ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, ikhtiar Abi Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala, qabul riwayatihi idza sahhat taubatuhu. Ini pandangan pendapat yang kedua dari yaitu ikhtiarnya An-Nawawi, dan ini juga adalah mazhab dari sejumlah ulama, bahwasanya orang yang pernah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia taubat maka diterima taubatnya, yakni bisa kembali diterima hadisnya kalau sahhat taubatnya. Qala An-Nawawi rahimahullah, wa hadha alladhi dhakarahu ha'ula'i la'immatu dha'ifun mukhalifun al-qawaid asy-syari'ah wal mukhtar al-qath'u bi sihhati taubatihi fi hadha wa qabul riwayatihi ba'daha idza sahhat taubatuhu bi syurutiha al-ma'rufah. Kata An-Nawawi rahimahullah mengomentari pendapat yang pertama yang menolak taubatnya secara mutlak. Kata beliau, apa yang disebutkan oleh para a'immah ini pendapat yang lemah, bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat. Yang benarnya dia dipastikan atau diterima, ya, taubatnya kalau taubatnya jujur, dan riwayatnya juga kembali diterima setelah sebelumnya ditolak, diterima kembali kalau taubatnya syah dengan syarat-syarat yang ma'ruf. Apa itu syarat-syarat taubat? Wahyal iqla'u anil ma'asiyah wal nadmu ala fi'liha wal azmu ala alla ya'uda ilaiha fahadha huwal jari ala qawaid syara', yaitu melepaskan diri dari kebohongan tersebut, menyesal telah melakukannya, dan mereka bertekad tidak akan mengulanginya. Maka kapan terpenuhi ini? Walaupun dia dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau terpenuhi syarat-syaratnya, dia taubat, maka ini diterima. Fahadha huwal jari ala qawaid syara'. Inilah yang sejalan dengan kaidah-kaidah syariat, bahwa tidak ada taubat yang tidak terampuni. Selama dia taubat betul-betul jujur kepada Allah Ta'ala dan dia bertaubat sebelum meninggal, maka diampuni oleh Allah Ta'ala. Wa qad ajma'u ala sihhati riwayati man kana kafiran thumma fa aslam. Ya. Kemudian beliau berdalil dengan istishabul ijma'. Istishab apa? Al-ijma'. Yani para ulama ijma' menerima riwayat kafir kalau dia masuk Islam setelahnya. Wa aktsaru sahabati kanu bihadhihi sifat. Dan mayoritas sahabat seperti ini, awalnya kafir kemudian masuk Islam. Wa ajma'u ala qabuli syahadatihi wa la farqa baina syahadati war riwayati fi hadha. Dan mereka juga sepakat untuk menerima persaksian orang yang kafir. Apa yang tadinya dia kafir maksudnya, kemudian setelah itu dia masuk Islam, diterima persaksiannya. Dan dalam permasalahan ini tidak ada perbedaan antara syahadah dengan riwayah. Ini dalam pembahasan ini. Tidak ada perbedaan. Wa illa ma'ruf, ada perbedaan, beberapa perbedaan mencolok antara syahadah dengan riwayah. Tapi kata Nawawi, dalam pembahasan taubat ini tidak ada perbedaan antara kafir dengan apa? Tidak ada perbedaan antara syahadah dengan riwayah dalam masalah orang yang bertobat dari kadzib. Yani orang kafir saja kalau taubat masuk Islam diterima, apalagi orang yang kadzib. Wa kalamun Nawawi rahimahullah yuhi bi annahu fahima min kalamil a'immati adama qabuli taubatil kadhibi fil haditsin nabawi wa dhalika mukhalifun lima warada an Imam Ahmad faqad sarraha bi qabuli taubatihi fi ma bainahu wa bainallahi ta'ala. Ucapan An-Nawawi rahimahullahu taala di atas mengesankan bahwa yang beliau pahami dari kalamnya a'immah adalah tidak diterimanya taubat orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bertentangan dengan apa yang war dari Imam Ahmad, di mana beliau mentasrih diterimanya taubat tapi antara dia dengan Allah Ta'ala. Adapun dalam masalah hadis, dalam diterima hadisnya tidak, ya tetap ditolak. Adapun urusan dia dengan Allah, ya tetap diterima kalau terpenuhi syarat-syarat taubat. Ya, lakin mahallun nizai huna qabul riwayatihi ba'da taubah. Ya, karena yang menjadi permasalahan di sini bukan masalah diterima taubatnya oleh Allah atau tidak. Jelas ya? Tapi yang dibahas di sini adalah apakah diterima kembali riwayatnya setelah taubat atau tidak. Fadzahir qabuluha. Kemudian penulis akhirnya merujihkan, kata beliau yang nampak, yang zahir adalah diterima riwayatnya orang yang kadzab kalau dia betul-betul bertobat. Kama qala Sunani rahimahullahu taala, la wajha li raddi riwayatil kadzabi fil haditsi ba'da sihhati taubatihi, id ba'da sihhatiha qad ijtama'at fihi syurutur riwayah fal qiyasu qabuluhu. Nah, tidak ada sisi penolakan, tidak ada alasan yang bisa digunakan untuk menolak riwayatnya kadzab kalau taubatnya sudah benar. Kenapa? Karena kalau dia sudah taubat, maka terkumpul padanya syarat-syarat riwayat. Yani dia kembali lagi adalahnya. Tadi adalahnya hilang gara-gara dia bohong. Ketika dia sudah taubat dari kebohongan, maka terpenuhi lagi syarat-syarat rawi yang bisa diterima. Yani dia rawi sudah memiliki adalah kembali. Adalahnya kembali. Gitu ya. Fal qiyas qabuluh, maka selayaknya berdasarkan qiyas, ya selayaknya diterima. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, yang jelas yang pertama tentunya zahir dari kalam ulama yang mengatakan tidak diterima taubatnya, yakni tidak diterima taubatnya sini dalam pembahasan riwayat. Ya, bukan bermana antara dia dengan Allah Allah tidak akan terima, enggak. Karena ya tentunya Allah Ta'ala menerima semua memaafkan semua dosa kalau betul-betul taubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Maka yang dibahas di sini bukan masalah taubat, yakni taubatnya kepada Allah diterima atau tidak. Bukan dibahas, enggak dibahas itu, dan itu bukan pembahasannya. Jelas ya? Tapi yang dimaksud dengan qabul taubat dari riwayatul kadzab, yakni kalau diterima kalau diterima taubatnya, yakni diterima kembali riwayatnya. Kalau tidak, maka tetap ditolak riwayatnya. Dan beliau sudah bawakan dua pandangan di sini. Penulis rahimahullahu taala memilih apa yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, dan juga disebutkan di sini dari kalam As-Sunani rahimahullahu taala bahwa riwayat kadzab itu diterima. Kenapa? Karena walaupun asalnya adalahnya hilang gara-gara kadzib, tapi kemudian ketika dia bertaubat dan bagus taubatnya, maka adalahnya kembali. ya, adalahnya kembali. Ibarat orang yang murtad, muslim, muslim kemudian murtad, hilang adalahnya, kemudian dia masuk Islam kembali, ya adalahnya kembali. Ya, maka ini adalah kias yang apa namanya, asbah, disebutkan di sini oleh As-Sanani rahimahullahu taala. Jadi ini kesimpulan dalam masalah riwayat orang yang bertobat dari dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun wallahu a'lam bishawab, ini selesai 5 sebab ta'an pada perawi yang berkenaan dengan adalahnya. Selanjutnya berkenaan dengan ad-dhabt. Nah, muasil ghadan bi'idznillah taala. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.